terus tak boleh lah sebab Nabi pisat je semayang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak jaga Nabi dia, nak jaga Rasul kekasih dia.